Iki podo mau ngejelengi Om Telolet Om ya. Cuman kalau yang ini ori dari Monata. Original Om Telolet Omnya Monata. Kalau saya bilang Om Telolet Om. Responnya positif. Iki wis kakehan umur, dadine repot-repot iki.